jangan dibatasi. Asik minum ya sampai teler. Asik ganja yo boleh juga. namanya jatuh cinta. Kedah tidur pertama kali lihat wajahmu, getar gemetar pertama kali ku sapa dirimu. Kemana ku harus mencari cerita sang dewa lagi? kau tiada lagi ku sepi. Kemana saja untuk bercerita. Ayah, ayah, apakah dewa di sana bersamamu kini? Dosa-dosa yang telah kita lakukan akan terbalas dengan murkanya Tuhan. Kritik kau iman, mohon pengampunan. Bersujud pada Tuhan, mohon perlindungan. Itu cobaan yang Tuhan berikan dan mungkin ujian. Semoga itu bukanlah hukuman. tentang cinta yang kurasa. Aku akan melupakannya. Tentang rindu yang kupunya, aku akan mengabaikannya. Kini kau campakkan. jangan sesali apa yang tak terjadi. Anggap semua hanya mimpi belaka. Sakitnya ditinggalkan kekasihan dan kau. cintamu masih aku kalau bukan.